أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. والله أعلم بمرادي إذ قال وقتنا ندعو الله سبقس يا الله إن لبدي عيسى عيسى كان بترنا سيتي مريم Uzkur eling sira Isa nikmati sunalaika ingatase sira wa ala walidaik lan ingatase bapa biang roro siara wa ala walidaik bisukriha kalawan syukuring nikmati iz ayatu ka waktu neng wa tan isun ka ing sira wa itu kategas nguatan insun ka insira biruhil kudus kalawan ruhil kudus Jibril tegas malaikat Jibril tukalimun lasahal rarasan sira ing manusia halun min ka minal kafi kuda dihal saking kafi ayat tuka ing dalam lapat ayat tuka fil mahdi ing dalam ayunan etif lan tegas bocah cilik wa kahlan lan tengah tubuh Yufidu kang maidakan ya kahla nuzulahu yang turun dan turunkan kang yang Nabi Isa qobla saat ing dalam sadurungi kiamat liana hurufi'a kena satu hune kang yang Nabi Isa iku dan angkat kang yang Nabi Isa qobla al-kuhulati ing dalam sadurungi tengah tuuh kama sabako kaya barang kang wis dingin ya emak ya li Imran ing dalam surat Ali Imran wa iz alam tukalan waktu ne ngawurukan insun ka ing sira alkitab ing tulisan wal hikmat lan hikmah wat taurat lan taurat wal injil lan injil wa iz takhluqulan waktu ne ngadamel sira minatin saking endut ka hayat ya tairi kaya tingkai ka surat ya tairi ing umpamane ing rupa burung wal kapu ismun bimana mislu antai kap meiku isim kang tetap kalawan manam itu mapulun ya iku dadi mapul bi ini kalawan izin ingsun batan puku makani usira piha ing dalam hayati tayir pataku maka anaya hayati tayir tayiran iku burung bi ini kalawan karap ingsun bi irodati tegese kalawan karap ingsun Waktu beri ulan ngawaraskan sinalak maha ingkang buta wala berasolan kang corobi ini kalawan karap insun wa itu kerinjulan waktu ne metuakan sira al mauta ing pirang-pirang kang mati min kuburi saking pirang-pirang kuburan nenek mauta ahyaan ale pirang-pirang kang uripi ini kalawan izin insun wa idka fautulan waktu ne negah insun bani israel ing bani israel angka saking sirahina hamu waktu nene jaya bani israel kababi kotlika kalawan ngabunuh ing sirah iji tahum waktu nene kani sirahum ing bani israel bil bayinati kalawan sakahe mujizat al mujizati tegese sakahe mujizat wa qali ladina kafaru maka ngucap sapaung akekang pada kupuri ya ladina kababinum saking bani israel

direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP, renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ka batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun henteu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nyana mah deketna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu. Januturkeun mah hese aya qonaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qonaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantaran nyana mah keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangrang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah geus jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan. Itu cuma temu mau bukan nonon. Tugas gitu mah. Itu orang Cisoka tong ngomong mau bukan nonon tapi tugas gitu mah. Iman deuk lain nyaritakeun boga nanaon, deuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar, nginum, ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah, ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti elmuna. Encan datang dahar mang ngaturna Allah lain urang, nginuman ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing, urusan rizki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je, maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana asana. Sabara taun ge hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna? Pake meuli sawah. Hasil sawahna? Pake kawin ka karaon. Cek malaikat tuh ayo makanan gua ayo Malik cek malaikat Zabania Malik iya hiji ya mangsa orang ya jahanam bukakan jahanam sia di dunia 60 tahun tulisan sholat mah seutik jasa ngan lebaran doang hah ilo lobana sia dagang bae dagang pan dagang mah urusan eta mah rizki urusan rizki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur. Wa ma min dawatin fil adi illa Allahur rizquha. Teu setiap nu kumalanang di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa. Henteu. Cak jabannya seret, seret. Seret geus ulah loba omong temen Gus. Seret. Diseret. Cek pemajikan lah ke haji dadah cek ya haji sial sial dadah sial gini makanya di BAP ya sial aduh itu orang namun ingat kadinya masya Allah ngekumahan mantak direnung ikir cahitir renungan renungan para wali wali itu yang ngerenung muna yang di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nunga BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka. Beuh, ieu aing hirup. Coba eta sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeu di dunia pan aing mah nya cape mamanggul waluku. Nya cape nutur-nutur buntut kebo. Nya cape aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Masyaallah, lamun urang ngarenung ka dinya, ketika urang ditanya, "Eca, sok ngaji kan ka Cilongok?" "Oh, sok." "Make motor naon?" "Sekupi." "Menang di mana?" "Ngeridit."

turun dajjal teu kuat Imam Mahdi, turunlah Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Kanjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul Kahfi. Muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiar kapsatak taya-taya kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kanjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaulna lain kitu. Iya, Imam Mahdi heula lantaran memehna dajjal heula. Dajjal teh poa rajasa, bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karek David hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan sok dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun teh percaya henteu si aing pangeran. Jelema kualuk kabeh sujud ka dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke mah ka dajjal ujianna. Dajjal disujud, oh iyo pangeran teh, hayang duit, cekel. Yo, hayang emas, cekel. Yo. Ujianana naon kebutuhan-kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai. Gabang, cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer wer wer wer wer wer. Ditanya, cukup hujan? Cukup ngincar cai cukup. Eureun sia hujan. Endeuk kumaha deui? Endeuk kumaha deui? Ku ari mah kakarak invest daging bae geus sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae geus sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimake jeung teuing aing mah karasa siang kamu disidang di hareupan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas sia. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu kos kararitu jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia. Murtad sia, maca dua kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan, dibuka ku Gusti Allah. Blak. Buukna bakalna dua kali lipat tangtungan manehanna. Buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ya teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Wuhu, pan hirup jana hirup atuh teu dikerut-kerut ya eueuh silep meureun di jero. Meneting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asalna budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik seutik kumisna panjang matana beureum jenggotna kitu. Melotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan taun. Puuk panjang dikucir ku jana tadi kumis warna ranjang juang mata puru nyebut kalimah la ilaha illallah asana kapir ya kapir kapaksa tak kusieun kapaksa kusieun aing meunang syahadat bae kana sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus dajjal. Turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia dua Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kanjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia dua, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding-sabanding bae eta. Firaun, dinasti Firaun terus-terus datang ngakuari dinasti Firaun. Datang ke kuari dinasti Firaun satu, Firaun dua, Firaun tilu. Ah, kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tu moal di bom Irak, melain Firaun mah moal di bom atu kitu Libya. Melain Firaun mah Firaun, dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti-dinasti Islam ngan kedinastianna geus dikaburkeun. Diganti dan diganti padahal terus bae. Nah ieu engke kakarak turun Kanjeng Nabi Isa alaihis salam, berjuanglah Kanjeng Nabi Isa. Bahkan kawin Kanjeng Nabi Isa di masa itu.

berikut Zabur ge nyahun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud. Komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Gideg kabeh jelema di saat eta. Angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa. Bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa. Lantaran kaistimewaan poara, leutik keur di ayunan bisa ngomong. Engke ngan engke mah engke bakalna. Geus jang urang mah nu caritakeun di yaumul qiyamah. Ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke engke engke engke engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi. Encan kalaksanakeun Imam Wakahla mah. Nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa, tulisan-tulisan bisa. Nomor katiluna nyahuun kana eusi kandungan-kandungan di jero hate manusia, bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat, sangat berhikmat, jujur, adil. Moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat, apalin kitab Injil, kitab Zabur, komo Injil mah pohara jasa. Geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanana? Ingat Isa cakus ya Allah. Wa itakhluqu min at-tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha atakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar ya sia ka manuk manyar. Teu nyarahoeun jeumah manuk manyar mah mun musim panen wae heula lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus bararekah. Teta tea babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta tea jang nyingsieunan manuk manyar jeung manuk peking. Si sabat teh nyaho pan. Ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak guprak guprak guprak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar ku ari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar na mah eta keneh. Neh dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk. Dibentukkan manuk, begitu-gitu. Ajuh, ku Kangjeng Nabi Isa ditiup. Fuh, begitu ditiup, hiber, bisa sasada. Coba itu. Lempung dibentukkan manuk, ditiup, hiber, jadi manuk beneran. Paneta lain bantrak-bantrak keunan. Ngemantak, baheula mah, eta bangsa, tukang ngangon-ngangon, karar itu. Tukang ngangon, geh, nyokot lempung, nuhideng, dimple-mple, aja dibolongan, ditiup, nanti jadi manuk. Sasada doang tuit di bolongan kiri katuhu enggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampaian aya dongeng da oreng kana eta patani baheula teh aya dongeng da oreng pangangon teh wasak yeunan tina lempung mun rapi dikitu-kitu ku jana aja ditiup di bolongan beuh pinter jasa. Dibawa ka imah kolotna ngamuk. Ulah dibawa ka imah, ulah sok ditiup kos kitu. Kunaon? Asok eueuh beas di imah. Gabah asok epek siap cerekan kana mun mawa ola olie. Eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah, bangsa suling, bangsa ola olie anu dina naon karang-arana? Kitu tarompet termasuk manuk nu huwa harus cerekan ngomong. Pijen, kunaon? Ye, gabah hepe sia, moal aya eusian. Atuh kuari mah atuh panekul sekali tu dibawa ka imah, mata geuh gabah dina. Geuh gabah, suling dibarawan ka imah, gitar dibawaan ka imah. Baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu. Mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku abah. Kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan. Ye tolol bapak. Beda zaman kamari ieu. Jaman kula leutik jeung jaman ayeuna jauh bedana masya Allah jaman murni. Budak nenden ola-olie, nenden suling, nenden mamanukan ge embung di imah. Embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop. Kunaon ditenangna dia besi ka nyahoan ku abah. Budak kuari mah talokop ge teh nyahoan. talokop teh talokop awi. Teundeun didinya besi ka nyahoan ku Abah, ku Emak sok nyarekan, isuk-isuk kakarak ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masyaallah embungeun mawa nu kitu ka imah, besi teu dahar cak teh. Ieu kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa, nyieun mamanukan tina lempung ditiup, hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelemep puhara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui kaistimewaan teh? Tambah deui kaistimewaan anu nomor kalimana. Waktu beri ul kaopatna waktu beri ul akmah wal abrosobi ini. Bisa nyagerkeun anu buta, bisa nyagerkeun nu lampang, nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicagerkeun lampang nu sampe ka ayeuna eueuh obatan ku Kanjing Nabi Isa mah diusap doa. Aya jelema buta usap Kanjing Nabi Isa muka, aya jelema lampang corop usap heut, aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaranana lepra kusta lepra usap cager komo nyeri huntu mah di dieu doang cager. Nyeri huntu mah geus asal diri geus cager we ieu kaistimewaan Kanjing Nabi Isa alaihis salam. Masyaallah paling dahsyat deui nomor kalima. Wa itu khrijul mauta biizni. Waktu nakang yang Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nungges maot nungges puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mujizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere kaistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplempleng kitu ka deuleu tah tah tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman iman kami. Ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal makbara. Go biidznillah. Ah. Bukanya nah. Teh. Nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika. Nyanyi bari goyang-goyang tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng. Eta kabeh hideung bae beuh, Isa sihirna pohara amat sihir tuh. Padahal mah eta teh mujizat. Coba tanya. Cek kaumna ditanya, "Hei, mananta saha anjeun?" Abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Daud zaman Nabi Daud. Kula mandek nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir ta mah. Coba balikeun deui. Dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui. Balik deui ka jero sup nutup deui kuburan. Masyaallah. Diiring-iring deui ka Kanjeng Nabi Isa. Coba cata kuburan nu ieu atau kuburan ieu. Kuburan sadah. Mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman. Iman. Beneran, benar. Kuari atuh coba maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Engke, hudangkeun heula. Dihudangkeun ku Kanjeng Nabi Isa. Ya sahibal makbara. Bum, biiznillah. Hudang dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kanjeng Nabi Isa man anta? Ana Yapis ibnu Nuh, kuli kuring ieu adalah Yapis, putra daripada Kanjeng Nabi Nuh. Masya Allah kurang kumaha. Cek kaum lah guys balikin deh, balikin deh, balikin deh, balikin deh, balikin deh. Oke lah cek Kanjeng Nabi Isa. Ditanya lah. Anjen nyaho kakula. Nyaho. Saha kula. Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon. Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa. Kuari salamat. Lamun jelema teh iman bakal cilaka. Ulah kos gitu. Balikin deh ke kuburan. Wah. Wah dah wah blon. Masya Allah, cek Kanjeng Nabi Isa RJ, biidnillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kanjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. ialah keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihis. Wa idh kafaftu bani Israila anka idh jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi, ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah, titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah itu di akhirat, maneh teh titah nawahidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh. Pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nunahan ti kejaran-kejaran Bani Israel. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafamtu, ketika aing nahan Bani Israel ka Bani Israel anka terhadap anjeun. Hina amu mikotlika, ketika eta Bani Israel dek ngebunuh anjeun. Ijitahum bil bayinat, ketika anjeun menyampaikan risalah kamanehanana dengan berbagai mujizat. Faqala alladzina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir. Faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrum mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kanjeng Nabi Isa ngomongna ge inte aya hadza anu ku anjeun disampaikeun berbagai mujizat, ieu mah teu aya lalaon illa sihrum mubin. Sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kanjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir. Isa teu percaya ka Kanjeng Nabi Isa alaihis. Keistimewaan luar biasa Kanjeng Nabi Isa. Hiji deui. Wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa, ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin, hawariyin maksudna mere ilham. Amartuhum malalisanihi, aing marentah ka kaum hawariyin atas lisan Kanjeng Nabi Isa supaya aminu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ne ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham kalu ngucapna kaum hawariin teh kumaha. Amanna wa syahad bi annana muslimun. Kaum hawariin teh pengikut-pengikut Kanjeung Nabi Isa. Ashabu Isa wa khawasu, pengikut Kanjeung Nabi Isa. Anu kuat imanna ka Kanjeung Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan kaistimewaan. Terus tutur-nutur Kanjeng Nabi Isa iman, diberi ilham. Ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kanjeng Nabi Isa, nyana ngomongna amanna, kami iman ka Kanjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasat saksian ku Anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim, iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kanjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum-kaum Nasrani? Dulur kebehan. Ingat, tiba heula datang ka kiwari asana zaman mencatat eueuh dua nama nusa model Isa. Orok keneh bisa ngomong, lahir suci ti wanita suci Maryam alaihis salam, barijeung tanpa bapa, kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur, nyawen moal aya tanding manusia model Isa. Kemudian nya bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu pararaeh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaanna nya bisa hiber, bisa nyiples, geus Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cakaumna setuju. Ulah letik-letik atuh sia setuju na. Mugede. Dengan keistimewaan Isa mulai dari kelahiranana sampai ka nyana dakwahna, istimewa moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir aing memeh Isa pangeran saha? Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Tekahar. Ia ayat na yuh. Saking keistimewaan anak bisa ngehirupkan nupaya, bisa nyen manuk dihirupkan dan lain-lain sebagainya hikmah. Nukungges, nuncan bisa kanyawan ku Kanjeng Nabi Isa. Ya, lukis kiamah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus, Tuhan. Pencipta alam, Tuhan Allah Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Jibril dan Isa. Tiga menjadi satu Tritunggal. Tiga tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti Three in One. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya ke orang Kristen ya, ya keistimewaan ya, ya. Nu paling pakai dalil. Aduh kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kanjeng Nabi Isa. Lamun Kanjeng Nabi Isa mah ngehudangkeun jelema. Gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan kusia Tuhan Syekh Abdul Qadir Kanjeng Nabi Isa mah gum biiznillah hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biiznillah biizni aing mah gum biizni hudang coba eta jang nandingan Kanjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan. Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir nu matak dibuek atau menang berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kanjeng Nabi urang. Kanjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeunna teh. Umatna bae gumbiinilah. Gumbiini gitu, lain biinilah biinilah deui. Masyaallah. Nah, cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya na. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu sagala buburungan. Heh kan urang mah mamanukan, aing nyana mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mah teh kararese bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang, teh hayang aing mah. Ya yang mantak aing nanti dikembangkan gua situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta make aigok, masyaallah. Ka hayang urang mah ulah make aigok. Pan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana aya yo? Lu enggak ada gua enggak lihat-lihat lu. Kemana aya? Yo, dari tadi gua di sini. Iya, gua enggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sempatan. Bahasa asal geus kos itu besepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kumaha tong? Pernah apa? Kumaha tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasnya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masyaallah. Cepat jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Halo? aing mah deui-deui ngobrol jeung nini-nini hese. Digondrong hese jasa jeung nini-nini nu baheula teh. Waduh cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentak nu geus teh hayang aing mah. Betawi aya deui Betawi lain. Nu mentak ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang ngapan ngeunaheun? Mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain buburungan, burung-burungan. Sabodo lah kumaha bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah henteu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Suharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno teh Soekarno irahayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Matak dibere elmuna ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain leutik-leutik jelema Kipalak mah lantaran bisa asup ka botol eta manuk dicekel ku nyana batu. Dikieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung ejeng rawayan ejeng kitu Pucuk Umun rawayan boga ilmu Pucuk Umun. Pucuk Umun teh sadeuleuh matanyana bisa hiber eta ilmu Pucuk Umun. Ditesna dites ilmu Pucuk Umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu Pucuk Umun ngaranana. Jang leng-leng nyeritakeun ngetes, ngetes, ngetes ilmu Pucuk Umun 40 imah. Dele hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh. Engke ka ditudah satungtung dele sap hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ditandinganana ngadu kotok. Itu mah kotokna geus jago menang male. Sedengkeun, sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa. Culak cilik Maulana Hasanuddin. Leh, cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye. Balokeng bae dikieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh, poh. Kongkurungu. Hebat. Atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dieu, belah dieu putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Kakarak manuk manyar temlah kecil nama kos kitu mah tuh. Oh, balokeng. Begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh. Atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh. Tinggal sama Maulana Hasanuddin mah mantep jasa ye kotok teh kana ye. Atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge. Bener bae lantaran eueuh nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar ka ditukangan Banten aya ka dinya anu rame. Yah oke okay. Geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu Pucuk Umun teh. Nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bangun nepuyengin amat jeung bingungin amat aya naon Sultan. Pan urang Jumat pas asar kadu kotok di ditu. Ai si eleh yeuh si eleh ulah bingung-bingung cek Soleh tuh bagus Soleh. Ai kitu siap buka kotok. Henteu. Pan atuh bisa ngaulah bingungin kula bae jadi kotok. Je. Bisa sia, bisa. Coba buktikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bi'aunillah wa bi. Mali teruskeun ku aing. Usia ta direkam sia. Aya babacaanana. Bi'aunillah wa bi kudratillah wa bi terus. Bismillah doang babacaanana ulah napas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya bi'aunillah wa bi kudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya. 9 moal diteruskeun. Sia mah emang kitu bae ngajina. Guguruna embung. Coba cek tu Sultan. Brek, jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo. Tadi jalak beureum balokeng, atuh balokeng mah beureum. Kuari mah jalak hejo. Cek Sultan Banten sia aja bisa ilmu sia. Tapi lamun lain deuk tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing. Dipencit sia ku aing. Moal cek tu bogo soleh mah dek ngahargaan ka tuan be jair muna ge munang ti tuan. Oh, hei geus urang deui. Urang deui. Nah, geus siapa Jumat? Geus yang ngarupa kotok ka deui. Bener bae eta salat Jumat, terus langsung ka kesultanan. Wari siap, siap. Asah gerang ngarupa kotok, ngarupa kotok. Coba kongkorok, kongkorok ngok ngarada gede sorono. Atuk soleh yang anak-anak tu tama. Pukulungu! Cak Sultan Maulana Hasanuddin, ulah pati lo pokok kerongok ya ya. Ngadu mah ngadu wae. Masya Allah, dibawa ke Tuan Syekh Sultan. Tet, dijinjing. Hayo, di kalangan. Gus gede hati, mual eleh kotok aing. Pokoknya mah, nu eleh baca dua kalimat syahadat. Tanggung jawab kotok aing, mual eleh. Cak pucuk umun ulah sombong. Ulah sombong ulanan. Kotok aing teh menang malena bulanan tahunan. Nges bake awi buta, awi dempet. Gus macem-macem tah eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umun eta. Kepercayaanana. Wari lompat ka Cikupa, baroga urang Cikupa tolol tadi Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cak pucuk umun. Hayang ngadu. Wah, ear-earan atuh jelema sabuan kan tumplek kabeh. Watuh tuh bagus soleh ngadu dia itu gus kongkorongok deh kongkorongok deh nyaman tuh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan gitu bener tuh itu siapa osok ngelejing main kotok kabe horenganan masya Allah. Nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus soleh kongkorongok sih sekali mah kongkorongok kagetan orang pucuk umun gitu amat ya asana lain sorok kotok teman dar diadukan eleh lah lain eleh semua eleh kapacok lu wah wah orang pucuk umun surang ah sial lalam beakan ah geus kagitik deh geus kagitik deh kakarak mulai heh atuh jelema jingan sepira ngalawan kotok atuh cia-cia eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat gulinting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah amat disepakan wah lain batrak-batrak ini mah kotok cekal deh kotok diadukan kalinya catatatatatatatatat buah disuaikan berak aduh cak malasan ini mah gitu-gitu deh ya tuh datang ke ucutan kia ya bohong datang nges ele pucuk umun eh sadat sadat sadat tetep baik tedaikan sadat sakali deh nista maja utama ngantu dilanjutkan ku semolana sabdin akhirnya tetep datang ke kuari pucuk umun ini mah kercarita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun tegah harti sing hade na yeulah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tingali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupatihna muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin yang muslim padahal urat na muslim tapi kok tanda tangan nyana tewanin 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awak na dek dibelum di neraka jahanam inggis amat aing buka lurah kos gitu inggis amat aing buka bupati kos gitu inggis amat buka gubernur kos gitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim matak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu.